وعلى آله وصحبه ومن والى. ما بعد، إخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada bab yang kedua, bab yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, al-bab tsani fi al-a'dhari al-mubihati lil-fitri wal-mufattirat as-sa'im, bab tentang udur-udur yang dibolehkan untuk berbuka, udur-udur yang dibolehkan untuk berbuka, dan pembatal-pembatal puasa. Jadi dalam bab yang kedua ini ada dua permasalahan. Yang pertama, udur-udur yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan, dan pembatal-pembatal puasa. Bab yang kedua ini ada dua masalah yang telah kita sebutkan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-a'dhar al-mubihatu lil-fitri fi Ramadan. Udhur-udhur yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadi al-a'dhar al-taliyati. Dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan karena salah satu dari udur-udur yang disebutkan berikut. Ini diantara udur yang dibolehkan dalam syariat. Ya, dibolehkan bagi seorang untuk berbuka di bulan Ramadan. Al-awwal yang pertama, al-marid wal-kabir. Tayyib. المرض والكبر أو والنام والكبر. طيب، يعني orang yang sakit dan orang yang lanjut usia. Orang yang sakit dan orang yang lanjut usia. Maka dibolehkan, yajuzu lil marid, dibolehkan bagi orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya untuk berbuka. Taib. Dan apabila dia telah sembuh nam dari sakitnya, maka wajib bagi dia untuk mengganti hari-hari yang telah ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Nah, jadi wajib bagi dia untuk mengganti hari-hari yang telah ditinggalkannya di luar bulan Ramadan. Hadis yang atau ayat yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit di antara kalian atau nah, dalam safar, maka hendaknya dia mengganti puasanya pada hari-hari 6 yang lainnya. Baik. Jadi orang yang sakit yang mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa adalah seorang yang berat baginya untuk berpuasa disebabkan karena sakitnya. Jadi berat bagi dia untuk berpuasa disebabkan karena sakitnya. Inilah orang yang sakit yang diberi keringanan rukhsah untuk tidak berpuasa dan boleh bagi dia berbuka. Sekarang keadaan yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Dia ada orang yang sakit itu, aduh sulit sudah. Sakitnya parah. Ya. dan dia sulit diharapkan kesembuhannya. Bertahun-tahun sakit atau berbulan-bulan sudah terbaring, ya. Nah, obat sudah begitu banyak yang masuk, nah, juga tidak sembuh dari penyakitnya tersebut. Atau orang yang ajiz, orang yang lemah dari berpuasa, yang mana kelemahannya ini ajizan mustamirran, kelemahan yang terus menerus, ya, kelemahan yang terus menerus seperti siapa? Kal kabir. Nah, seperti orang tua, orang yang lanjut usia, ya, orang yang sudah tua renta, ya kan, dia lemah kan, orang yang sudah tua ini lemah, dia untuk berpuasa sulit di usianya yang sudah sangat tua, dia sudah tidak mampu berpuasa. Maka boleh bagi dia untuk berbuka, dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha, ya, tidak wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan, akan tetapi mengharuskan bagi dia untuk membayar fidyah. Dengan memberi makan bi ayyat'ama an kulli yawmin miskinan, yaitu dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Jadi bagaimana takarannya memberi makan orang miskin? Ya, takarannya sebagaimana urf kebiasaan masyarakat setempat. Makanannya itu mengenyangkan. Perhatikan, bukan kue ya. Ya, dikasih memberi makan orang miskin tapi tidak kenyang. Jadi makanannya itu upayakan mengenyangkan. Satu hari setiap harinya satu orang miskin. Baik. Jadi ukuran takarannya itu ukuran mengenyangkan. Jadi yang diperbanyak apanya? Nasinya, jangan banyak lauknya. Pahamin ya? Jadi ada sebagian orang lengkap lauknya, ada ayamnya, ada telurnya, ada tempenya, tahunya, tapi nasinya segenggam. Ya, nasi kotak kecil gini. Ya, makan orang enggak kenyang. Ya, lauknya banyak tapi nasinya sedikit. Ya, kurang mengenyangkan. Makanya kalau ingin mengeluarkan fidyah, membayar fidyah, itu kalau bisa mengenyangkan. Ya, kalau ingin memberi makan setiap harinya dengan makanan yang siap saji. Karena di sana ada para ulama, ya, terbagi menjadi boleh, ada yang membolehkan ya siap saji, dan ada yang membolehkan yang belum siap saji. Ya, masih makanan pokok dalam bentuk beras. Ya, dan ditambah dengan lauknya. Yang penting diperkirakan itu mengenyangkan baginya. Satu hari, dan mengenyangkan. Jadi boleh makanan yang belum jadi. Boleh juga makanan yang sudah siap saji. Tapi ingat, ukurannya mengenyangkan. Jadi kalau pesan makanan, anggaplah ya, kita ingin memesan makanan untuk membayar fidyah. Alangkah baiknya diingatkan agar memperbanyak nasinya. Kalau banyak lauknya, jangan banyak, sedikit nasinya. Ya, kalau perlu kita sendiri yang masak. Ya. Dan panggil orang-orang yang miskin ini untuk datang makan ke rumah. Itu lebih baik lagi. Ya. Dia bisa makan sepuasnya kan dengan mengenyangkan. Jadi takarannya adalah mengenyangkan. Setiap harinya satu orang miskin, itu untuk membayar fidyah. Maka orang yang sudah tua renta, tidak lagi mampu berpuasa dengan kelemahan yang terus-menerus berkesinambungan yang ada padanya, atau orang yang sakit dan tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, orang yang sakit yang sulit untuk diharapkan kesembuhannya, maka orang yang seperti ini tidak wajib berpuasa, tidak wajib untuk mengqadha, bahkan yang ada adalah dia harus membayar fidyah saja. Dia hanya membayar fidyah saja. Taib. sebagaimana tentunya ini fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan orang yang sudah tua, baik laki-laki, fi syekh al-kabir, laki-laki yang tua, renta, sudah tua usianya, lanjut usia, wal mar'ah wal mar'ati al-kabirah, begitu pula wanita yang sudah tua renta, ya, lanjut usia. Naam. La yastati'ani ay yasuma. Ya, kedua orang ini, baik itu laki-laki maupun wanita yang sudah tua ini, yang sudah lanjut usia, yang tidak lagi mampu untuk berpuasa, ya, maka naam, hendaknya dia memberi makan. Tayyib, falyut'ima makana kulli yawmin miskina. Jadi dia memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Naam. Tayyib. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Diterangkan di sini pula bahwa ukuran, ya, di antaranya di sini disebutkan ukurannya, walaupun tadi telah kita terangkan, ya, secara urf, ya, ukuran yang ada seperti nisfu sha', setengah sha'. Ukuran yang bisa mengenyangkan orang miskin itu setengah sha'. Kenyang ya? Hah? Setengah sha' itu berapa mud? Ya, kurang lebih ya 2 mud ya. Karena satu sha' itu 4 mud. Ya, satu mud itu ada yang sebutkan 4 atau 5 mud, ada yang menyebutkan 4 ya. Arba amdad. 4 mud satu sha'. Ya, satu sha', saya alhamdulillah punya takarannya. Alhamdulillah dapat takaran itu dan dapat ijazah dari Rasulullah, langsung sampai Rasulullah SAW. Jadi itu sha'nya Rasulullah. Nah, walaupun dalam hadis disebutkan sha' ini satu tangan, ya, orang dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Namun alhamdulillah saya lupa bawa takarannya ya. Ada takaran ini, bisa ditakar itu. Ya, belinya di Mekah. Itu khusus itu. Ya, tokonya toko khusus. Ya, karena syekh yang langsung memberikan 6 rekomendasi untuk mendapatkan 6 sok Rasulullah SAW. Jadi itu ukuran soknya Rasulullah. Naam. Ini kata Allah dah dibawa ya. Nah, itu seperti kayak black-black saja. Nah, itu satu sok itu. Naam. Apa satu mud? Salah ya. Satu mud. Nanti ini. Jadi kalau satu mud, naam, berarti berapa? Satu sok, 4 mud. Kalau nisfu sok berarti 2 mud. Berarti 2 tangan di dalam besar. Banyak ya? Banyak. Baik. Ya, satu sa' atau setengah sa' dari gandum, bur, atau tamar, atau kurma, atau ruz, ya, atau beras, ya, atau yang selainnya. Jadi makanan pokok di negeri tersebut. Apa makanan pokoknya? Kita makanan pokoknya apa? Beras, maka kasih beras, jangan kasih jagung. Ya. Ada orang memang ya makannya jagung, tapi kalau kita ini wah, jagung tidak mengenyangkan ini. Ya. Satu sop ya belum kenyang dirasa ya. Lain-lain. Nah, kalau beras makanan pokok kita ini. Maka makanan pokok negeri tersebut ya. Karena makanan pokok setiap daerah itu beda. Nah. Paham ya? Ada yang tidak makan nasi, ada yang tidak pernah makan beras. Nah, nasi itu katanya membuat orang itu malas, katanya menurut mereka. Makanya orang Arab itu hanya makan sekali dalam sehari. Makan nasi itu cuma sekali. Bahkan pernah menurut teman kami ya di sana, mereka tidak pernah mengenal yang namanya ruz, yang namanya beras. Tidak. Jadi mereka makan gandum. Nah, jadi gandum ini memang kuat. Ya. Dan dicerna itu lebih tahan lama dan menguatkan. Nah, menguatkan gandum ini. Dan diproses dicerna dalam pencernaannya itu lebih lama sehingga lebih tahan. Ya. Jadi roti-roti yang mereka makan itu bukan seperti roti kita. Ya, roti kita ini sudah daur ulang kebanyakannya. Kalau mereka daun, kalau kita kalau bukan daur ulang ya dikembang ya, mengembang. Kalau mereka ada roti yang memang ya murni tanpa ya pengembang, roti yang tanpa ini dan mengenyangkan, memang kita makan itu mengenyangkan. Luar biasa. Paham ya? Ya bisa gandum ya. Ya tergantung makanan pokok negeri itu. Apa makanan pokoknya ya? Kalau kita di sini ya beras ya, makanya beras. Kita kasih beras. Di sini ditakar, di sini disebutkan takarannya. Takarannya sekitar kalau kilo 2,4 kilo. Wah, banyak ini. Satu hari itu kasih 2,4 kilo, 2,25 kilo. Nah, takriban ya, kurang lebih mendekati demikian. Nah, itu kalau apa? Sposa. Nah, kalau dalam ukuran kilogram, di sini disebutkan juga ukuran kilogramnya. Nah, untuk kilogram 1125 kilogram. Ya, apa 1125 gram. Ya. Pakai apa ini? Ya. Apa? Ya, 1 kilo lebih. Nah, 1125 gram. Ya, itu pakai takaran kilo, kilo. Nah. Jadi satu sok, mikdarnya satu sok, ya, itu satu sok ya. Berarti kalau setengahnya berarti setengah tadi bagi dua ya, 2,4 tadi bagi dua, ya setengah kan? Kalau kita mikdarnya sok, satu sok itu tadi 2,256 kilo, 6, takriban. Ya. Naam. Al-muhim ar-rajih, yang kuat dari pendapat yang ada adalah makanan yang mengenyangkan. Jadi tidak harus 1 kilo. Kalau ada orang dikasih 1 kilo beras ya, satu hari itu kenyang atau enggak? Bah, lebih itu. Ya, ada yang pernah makan 1 kilo? Hah? Ada yang makan 1 kilo satu hari? Sekali makan? Wah, masya Allah. Nah, luar biasa itu. Nah, ya kalau bisa, jadi boleh makanan yang masih bahan pokok, boleh yang makanan yang siap saji, boleh ya. Nah, taib. Kemudian diterangkan bahwasanya orang yang berpuasa, maka boleh bagi dia apa? Maka sah puasanya ketika dia berpuasa. Jadi orang yang mampu berpuasa ketika dia sakit, nah, orang yang berpuasa apa orang yang sakit ketika dia berpuasa maka sah puasanya. Bisa paham ya? Baik. Yang kedua adalah orang yang safar, ini udzur ini. Udzur yang dibolehkan untuk berbuka. Yang kedua adalah safar. Ya, menempuh perjalanan. Fayubahu lil musafir, maka dibolehkan bagi orang yang menempuh perjalanan, dibolehkan bagi seorang musafir untuk berbuka di bulan Ramadan dan wajib baginya untuk mengqadha, ya, mengqadha puasanya tersebut di hari-hari yang lain. Dalil yang telah tersebutkan di antaranya yang dalam ayat yang telah tersebutkan pada 6 yang lalu. Nah, dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Taib. Dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ada orang yang bertanya tentang puasa bagi orang yang safar, Rasulullah mengatakan in syi'ta fasum. Jika engkau berkehendak maka puasalah. Wa in syi'ta fa'athir. Dan jika engkau berkeinginan berkehendak maka berbukalah. Artinya kalau sesuai kehendakmu, apa yang menurutmu rohah, ya, lapang, maka kalau ingin berpuasa silahkan. Kalau ingin berbuka juga silahkan, begitu maknanya, ya. Taib. Ya, Rasulullah SAW pernah keluar menuju kota Mekah dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Ketika telah sampai di suatu tempat yang namanya Al-Qadid, beliau berbuka. Jadi belum sampai, ya, ke Mekah. Belum. Jadi beliau berbuka dan manusia pun berbuka, para sahabat pun yang lain berbuka karena melihat Nabi berbuka. Ya, beliau maka para sahabat yang lain pun berbuka. Ya, di sini menunjukkan akan bolehnya, ya, seorang berbuka, ya, puasa di bulan Ramadan ketika menempuh perjalanan. Taib. Dan dibolehkan pula, diterangkan di sini, dan dibolehkan pula bagi yang berbuka puasa ketika menempuh perjalanan yang panjang, nah, boleh baginya untuk meringkas sholatnya, mengqasar sholatnya yang 4 menjadi 2 rakaat, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya. Nah, dan juga ukurannya, ya, kurang lebih sekitar 84 mil, ya, 84 mil, eh, bukan 84 mil, 48 mil, terbalik, ya, 48 mil atau sekitar 80 kilo, yaitu, ya, jarak, nah, bolehnya bagi seorang untuk mengqasar sholatnya, 48 mil atau sekitar 80 kilometer, 80 kilometer, nah, jadi sekitar 48 mil atau sekitar berapa tadi, 80 kilometer, boleh bagi dia untuk berbuka puasa dan mengqasar sholatnya. Dan diperhatikan pula bahwa safar yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan adalah safar yang mubah, bukan safar maksiat. Nah, tahu safar maksiat, ya? Saya mau safar ini untuk melakukan ini, perbuatan haram. Ya. Ya, banyak perbuatan haram di masa ini yang begitu, ya, terbuka di hadapan seseorang. Perzinaan, saya mau berzina di sana. Safar dia di bulan Ramadan. Iya kan? Ya, dia nantinya zinanya malam-malam. Dia puasa itu. Safar. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Ya, safar saya mau minum acara ballo misalnya. Ya, sama teman-teman, kan? Tapi di malam hari tuh perjalanan dia. Iya. Di bulan Ramadan. Iya kan? Ada seseorang demikian. Ada muslim yang fasik, dia puasa tapi melakukan sekian banyak perbuatan haram. Ya, setelah berbuka itu melampiaskan seluruh syahwatnya. Ya, minuman keras, ya, zina juga. Ya kan sudah halal katanya, kan? Boleh berbuka. Jadi dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dibolehkan yang seperti ini. Maka tidak boleh dan ini tidak diberi udzur yang seperti ini. Ya? Paham, ya? Jadi safar yang dibolehkan adalah safar yang mubah. Naam. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi orang yang melakukan perjalanan, seorang musafir yang berpuasa, maka sah puasanya, diterima puasanya, ya. Naam. Yang penting apa? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya alla yashuqqa alaihi as-shaum fi safar. Yang penting, nah, tidak memberatkan dirinya ketika berpuasa dalam perjalanannya tersebut. Paham, ya? Jadi kalau dia merasa berat, ya sudah kering ini. Ya, kering, bibirnya sudah kering, kerongkongannya sudah tidak sanggup lagi, dia tahan, masih panas ini. Masih jam 1 masih lama. Ya? Maka berbuka. Jangan memberat-beratkan diri. Ya. Engkau dalam perjalanan, engkau dalam keadaan safar. Ya, walaupun engkau misalnya perjalanan dari Polman ke Makassar naik pesawat, sebentar lagi Makassar, ya, menuju ke Surabaya misalnya. Ya kan? Di pesawat enak-enak saja, tapi dari Polmannya ke Makassarnya, nah, lelah kan? Nah, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Nah, maka orang yang kemudian dalam keadaan sulit, ya, dan memudaratkan dirinya, maka yang lebih utama adalah dia berbuka, ya. Nah, mengambil rukhsah. Baik. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laisa minal bir as-siyam fi safar. Kata Rasulullah SAW, bukanlah termasuk dari kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, bukanlah, ya, karena orang-orang di masa dahulu mereka itu betul-betul masyakkah, sulit ketika safar itu berpuasa. Sulit, ya, apalagi kendaraannya kuda, cuma unta, ya kan? Itu lelah, perjalanan yang jauh. Nah, kalau kita semasa di masa ini kalau cuma hanya berkendaraan mobil, itu lelah itu dalam mobil, ya kan? Perjalanan yang lelah, capek. Maka berbuka tidak mengapa, ya? Nah, dan diganti di hari-hari yang lainnya. Oh, yang berikutnya yang ketiga, udur yang dibolehkan dalam syariat untuk seorang berbuka di bulan Ramadan yaitu haid dan nifas. Jadi wanita yang mengalami haid dan nifas maka boleh baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Bahkan itu wajib. Ya. Bukan lagi boleh, wajib bagi wanita yang mengalami haid dan nifas untuk berbuka di bulan Ramadan. Jadi bukan sekedar boleh, wajib. Dan haram atas keduanya untuk berpuasa. Tidak boleh, haram, berdosa ketika dia berpuasa. Nah, ketika wanita itu berpuasa walau shomat lam yashihu minhuma atau lam yashih minha. Jika wanita yang haid, wanita yang nifas, ketika dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Paham ini ya? Jadi beda orang yang sakit, beda orang yang safar. Nah, dengan orang yang wanita yang haid dan nifas. Nah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Naam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi anna Nabi sallallahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi ada orang, ya, seorang wanita heran kok bisa wanita itu kurang agamanya, kurang akalnya. Padahal wanitanya cerdas, ranking 1 terus. Misalnya ini ya. Wah, cerdas wanitanya, Masya Allah. Lebih cerdas daripada laki-laki. Nah, tapi kenapa bisa kurang akalnya, kurang agamanya? Begitulah yang Allah ciptakan. Nah, dari sisi mana kurang agamanya? Rasulullah mengatakan, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah seorang wanita itu jika haid dia tidak salat dan tidak puasa? Hah? Tidak, ketika haid wanita itu tidak salat dan tidak puasa kan? Nah, kata Rasulullah SAW, fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah, ya, yang termasuk dari kurangnya agama mereka, agama wanita itu. Ya, karena ketika dia haid, dia tidak puasa. Ketika dia haid, dia tidak sholat. Nah, kalau sholat, dia tidak ganti sholatnya. Tapi kalau puasa, dia harus menggantinya. Nah, di hari-hari yang lainnya. Thayyib, nah ini termasuk ya kurangnya agama seorang wanita. Terus kalau kurang akalnya dari mana? Ya, persaksian wanita itu 2:1 dengan laki-laki. Ya. Jadi 2 wanita, 1 laki-laki kalau bersaksi. Jadi perbandingannya 2:1 ya. Nah, jadi harus 6:2 ya. Jadi mereka jauh ya dibandingkan beda dengan warisan ya. Kalau warisan 2 laki-laki ya, 2 kali lipat. Kalau persaksian ini persaksian 2 wanita. Nah, tidak boleh sebanding. Nah, inilah menunjukkan kurangnya akal mereka. Taib. Jadi wajib bagi keduanya, orang yang haid, wanita yang haid dan wanita yang nifas, mengalami nifas, naam, untuk mengqadha, mengganti puasa yang telah ditinggalkannya. Hadisnya ada hadis ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha nam berkata bagaimana dalam datang dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna yusibuna dzalik, fa nu'miru bi qada'i shaum wa la nu'miru bi qada'i shalah." Kami, ya, kata Aisyah radhiyallahu anhu, adalah kami ditimpa hal itu. Kami ditimpa hal tersebut. Ini kami mengalami hal tersebut, mengalami haid, ya. Ya, Aisyah tidak pernah hamil, jadi tidak mengalami nifas, ya. Ini karena tidak ada anaknya, ya. Nah, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintah untuk mengqadha puasa, ya, fa nu'miru bi qada'i shaumi wa la nu'miru nam bi qada'i shalah. Nah, dan kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Yang ketiga, ya, yang keempat sekarang, wanita hamil dan al-hamlu war-ridha. Wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Naam, wanita hamil yang menyusui. Apabila dia mengkhawatirkan dirinya atau anaknya disebabkan karena puasanya, ya, kata penulis di sini, fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum jaza lahu al-fitr. Jadi wanita yang hamil atau menyusui, jika dia mengkhawatirkan atas dirinya, perhatikan, dia mengkhawatirkan atas dirinya, ya, ketika hamil atau dia sedang menyusui, atau dia mengkhawatirkan anaknya, anak yang dikandungnya, janinnya, atau anak yang disusuinya. Paham ini, ya? Dia mengkhawatirkan dirinya. Kalau orang yang menyusui kan lemah, ya. Kalau tanpa asupan juga kan, dia juga bisa lemah. Nah, disebabkan karena puasa, jazalah al-fitr, maka boleh bagi wanita itu untuk berbuka. Boleh bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui untuk berbuka puasa. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Baik. Sekarang bagaimana orang yang hamil dan orang yang menyusui, apakah dia harus mengganti puasa yang ditinggalkannya ketika dia tidak berpuasa? Ya, kalau dia berpuasa boleh, ya. Ya, sah puasanya. Wanita yang hamil dan menyusui ketika dia mampu puasa, dan ada orang wanita yang seperti ini, wanita yang kuat. Masya Allah, ya, dia hamil puasa, menyusui puasa, kuat dia, masya Allah. Tapi ada yang tidak mampu. Nah, terus bagaimana? Apakah dia harus mengqadha puasa seperti orang, seperti wanita yang haid, wanita yang mengalami nifas? Nah, di sana ada empat pendapat di kalangan para ulama. Kita sudah sebutkan di sini, tidak ada di sini. Ya. Nah, kita sebutkan saja. Ini ada pertanyaan sehubungan dengan ini. Ini pas pertanyaannya. Ya, terkait dengan wanita yang sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui. Nah, apakah dia wajib puasa atau cukup membayar fidyah? Maka di sana ada empat pendapat di kalangan para ulama. Al-Zahiriyah itu, ya, pengikutnya Daud Al-Zahiri, ya, dan yang lainnya. Nah, ma'ruf. Ya. Mereka berpendapat, Ibnu Hazm termasuk, ya, yang bermadzhab Al-Zahiri, Ibnu Hazm. Nah, Al-Zahiriyah berpendapat tidak wajib berpuasa, ya, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib pula membayar fidyah. Ya. Ini Al-Zahiriyah ini. Tidak mengqadha, tidak pula apa? Tidak pula membayar fidyah. Ini aneh, pemang ini yang ganjil ini. Ini ditolak ini. Ya, pendapat yang pertama ini pendapat yang ditolak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, nah, yang mengatakan wanita yang hamil dan menyusui, ya, dia mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Kedua-duanya. Nah. Baik. Pendapat yang ketiga, yang mengatakan cukup membayar fidyah saja. Nah, dan tidak diqadha. Pendapat yang keempat, yang mengatakan, nah, bahwasanya cukup mengqadha saja dan mengqadha mengganti puasa tersebut di hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Mana yang rajih ini? Nah, ar-rajih indana, jadi ya ini pendapat, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dan tentunya setiap orang ini berpendapat sesuai apa yang dia menurut dia tenang. Ya, dan tidak ikut-ikutan. Wah, kalau Ustaz Fulan begini pendapatnya, kalau Fulan demikian. Ya, kalau kami yang saya amalkan adalah pendapat yang ketiga. Membayar fidyah saja dan tidak mengqadha. Naam. Walaupun ada juga yang lainnya membantah, ya, pendapat kami tidak mengapa. Naam. Tidak masalah, kami ya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan ditanya oleh Allah dari apa yang kita lakukan di atas ilmu. Ya. Nah, dan yang di sana kuat pula. Jadi hanya dua pendapat yang kuat. Dari empat pendapat ini hanya dua pendapat yang kuat. Pendapat yang ketiga dan pendapat yang keempat. Adapun yang mengatakan qadha dan fidyah, maka ini juga lemah. Ya. Jadi hanya dua pendapat yang kuat, yaitu membayar fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui, atau mengqadha puasa yang ditinggalkan. Nah, yang mengqadha ini kuat juga dalilnya, ya. Namun kami mengambil pendapat enam para sahabat, ini fatwa dari Ibnu Abbas dan Umar ketika memberikan fatwa bagi wanita hamil dan menyusui, ya. Yang mana wanita hamil dan menyusui mereka enam memberi makan enam setiap harinya satu orang miskin. Enam. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, ucapan Ibnu Abbas, fatwa Ibnu Abbas. Naam, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Jadi pendapat Ibnu Abbas ini seperti pendapatnya Ibnu Umar, sama ini. Yang kami amalkan, ya. Ya. Walaupun di sana ada pendapat mungkin asatidah yang lain, ya, yang berbeda mungkin. Enggak masalah. Walaupun yang kami amalkan, kami ini menurut kami tenang. Ya. Nah, taib. Ya, jangan dipaksakan, ya. Nah, pendapat fikih itu jangan dipaksakan. Ini fikih ini, kita belajar fikih ini. Jangan memaksakan pendapat. Yang jelas kita dibangun di atas ilmu. Nah, ya. Kata Ibnu Abbas, perhatikan kata Ibnu Abbas. Ini fatwa Ibnu Abbas. Al-murdi' wal-hubla, orang yang wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, idza khafata, jika keduanya, ya, mengkhawatirkan ala auladihima, jika keduanya mengkhawatirkan atas anak-anaknya, ya, khawatir kalau hamil bahaya janinnya, ya, ini terjadi sesuatu pada janinnya, janinnya tidak bisa, tidak ada asupannya, ya, atau ketika dia telah, anaknya telah keluar, dia menyusui, dia khawatir kalau dia tidak, kalau dia berpuasa, asupan anaknya juga untuk air susunya tidak ada. Iya, dia khawatir terhadap anak-anaknya, membahayakan bagi anaknya, iya kan? Maka yang demikian ini, nam aftarata, kedua orang ini, wanita hamil dan menyusui, berbuka, nam wa adhimata, dan memberi makan orang miskin, ya, membayar fidyah. Ini fatwanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang semisal dengan ini fatwanya siapa? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Naam. Jadi kami berpijak dengan hadis. Walaupun di sana ada juga kuat juga pendapat yang keempat, ya, yang mengatakan qadha. Terus bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya dia hamil terus menyusui terus berkelanjutan sampai berapa tahun, hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Ya sudah, ganti terus semuanya itu. Ya, 30 berapa tahun? 4 tahun, 30 kali 4, ya, 120 hari kamu ganti. Ya, atau misalnya 6 tahun berturut-turut setelah hamil kan menyusui lagi. Dalam keadaan menyusui dia hamil lagi. Ya. Terus begitu. Nah. Ya, dia harus mengganti. Ya, enggak apa-apa, sesuai kemampuannya. Kapan dia mampu untuk menggantinya? Enggak apa-apa, dia mengambil pendapat yang keempat tadi. Ya, menurut dia tenang, itu yang dia tenang. Ya. Nah. Jadi paham, ya? Nah. Jangan kita pertentangkan, ya. Nah, dimohon jangan dipertentangkan, ya. Nah, namun ada di sana ada yang bertanya kepada kami, wah, katanya di sana harus bayar fidyah, terus qadha juga. Sudah, kurang tepat. Ya, yang tepat dua ini saja. Pilih salah satunya. Mau diqadha atau bayar fidyah. Nah, ini untuk wanita yang hamil dan menyusui. Paham ini ya? Ini diantara beberapa empat perkara yang dibolehkan, ya. Nah, adalah merupakan udzur yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Baik, di bulan Ramadan. Lanjut ini, lanjut ya. Sedikit ya, ringkas lagi. Lanjut, baru kita jawab pertanyaan sedikit. Pertanyaan cuma berapa ini? Baik. Sekarang kita masuk pada pembatal-pembatal puasa. Kita ringkas saja, ya. Insyaallah biar agak lebih efisien waktunya. Pembatal-pembatal puasa kita rinci, kita bagi menjadi dua. Ada pembatal-pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama, ada pembatal-pembatal puasa yang diperselisihkan oleh para ulama. Begitu saja supaya kita jelas ya. Jadi ada pembatal-pembatal puasa yang disepakati ya oleh para ulama, ya tidak ada perselisihan di dalamnya. Ya. Yaitu makan, minum, jima. Makan, minum dengan sengaja, amdan tentunya, bukan karena lupa, oh makan sudah kenyang. Astagfirullah, puasa. Ya enggak apa, lanjut saja terus, itu hadiah itu. Ya. Tapi jangan diteruskan. Sudah ingat, wah nanti saya pura-pura lupa lah. Nah, jangan pura-pura lupa. Nah, tapi kalau lupa betul, ya. Minum tidak sengaja, ngasih anaknya minum, tiba-tiba minum juga. Nah, astagfirullah puasa. Ya enggak apa-apa sudah. Tapi kalau sudah ingat, sudah diteguk, puasa lanjut. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kayak gitu. Nah. Jadi makan al-aklu awisyurb amdan, makan dan minum secara sengaja. Ini tidak boleh. Ini disepakati para ulama ya terkait dengan ini hal yang membatalkan puasa. Baik. Jadi bagaimana kalau dia lupa? Ya, disebutkan dalam hadis ya. Riwayat Muslim, apa Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih, orang yang lupa ya dalam keadaan dia berpuasa, dia makan, dia minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Nah, man nasiya wa huwa shaim, kata Rasulullah, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala au syariba, dia makan atau minum, makan dia atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Ya, sempurnakan puasanya. Nam, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Ini karena kata Rasulullah SAW, karena sungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepadanya. Di Allah yang kasih makan dan minum kepada dia karena dia lupa. Di Allah yang kasih makan, oh Ustaz sudah kenyang satu piring. Ya. Baru ingat ah puasa. Ya ada orang seperti ini, ada. Ya, dia kasihkan biasa makan sama anaknya, makan juga. Makan. Ya, enggak lupa dia bilang puasa ini. Nanti diingatkan istrinya, puasa. Astagfirullah, sudah. Tidak minum lagi tapi. Jangan minum dulu, sudah tersangkut makanannya. Jangan minum. Nah. Tayyib. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, termasuk pengganti makan dan minum. Apa itu? Hah? Apa itu? Makan dan minum apa? Suntikan yang mengandung makanan dan minuman. Iya dah. Nah, diimpus. Ya, impus itu belum tentu juga makanan. Ada impus yang bukan makanan kan? Yang tidak masuk ke tenggorokan, iya kan? Ada enggak? Wallahu a'lam. Ya, tanya ke dokteran yang lebih paham. Baik. Yang ketiga, ya, tadi kesepakatan ya, makan dan minum secara sengaja. Berikutnya adalah jima. Ya, berhubungan suami istri. Nah, ini membatalkan puasa. Ya, berhubungan di siang hari tentunya, bukan di malam hari. Kalau di malam hari ya boleh. Ya. Fal ana bashiruhunna. Nah, pergauli istri kita di malam hari boleh. Nah. Ya, jangan sampai di siang hari nah. Ya. Kata penulis di sini, faman jama'a wa huwa shaim, barang siapa yang menjimai istrinya dalam keadaan dia berpuasa, batala saumuhu, maka batal puasanya. Batala saumuhu, batal puasanya. Wa alaihi at-tauba wal istighfar, dan wajib atasnya untuk bertobat dan beristighfar. Jadi tidak cukup ya Kalau dia hanya kemudian membayar kafar yang sebenarnya disebutkan tadi, nanti disebutkan di sini, maka tidak cukup. Dia wajib bertobat dulu. Ya, bertobat dosa besar ini. Berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Ya, jangan memancing maganya, jangan. Ya, jangan bagi laki-laki maupun wanita, suami istri, untuk memancing salah satu dari keduanya untuk melakukan hubungan tersebut. Jadi jaga masing-masing diri kita agar puasa kita, ya, selamat sampai tujuan. Ya, maksudnya selamat sampai berbuka puasa. Ya silahkan kalau di malam hari boleh bagi kalian. Ya. Tapi jangan di siang hari. Nah, wajib atasnya untuk bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah. Wajib baginya untuk bertobat dan beristighfar. Nah. Dan mengqadha. Ya. Ya, jadi wajib untuk dia mengqadha dan qadha-nya qadha kafarah. Ah, ini dia. Yang sudah kita terangkan. Ya, kafarahnya apa? Hah? Yang pertama, kalau dia tidak mampu membebaskan na'am seorang budak, nah, tidak ada budak lagi di sini. Ya, di zaman ini tidak ada budak. Maka yang berikutnya adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tadi kita sebutkannya 2 bulan berturut-turut. Kalau terputus bagaimana? Diulangi lagi dari awal hitungannya. 1 bulan puasa tiba-tiba secara sengaja, bukan ada udzur syar'i ya. Sengaja dia putuskan puasa itu, maka diulang hitungannya dari awal 2 bulan lagi. Padahal sudah 1 bulan itu memang ya beratnya itu. Nah, kalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, kalau dia kaya mungkin dia punya banyak harta, ya memberi makan saja daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, memberi makan 60 orang miskin. Ya, sebagaimana hadis yang ma'ruf ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah ya seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sah? Ya, ma'ruf ladaina. Insyaallah. Kita sudah tahu bersama tentang keadaan orang ini datang ya, kemudian dia mengatakan saya binasa ini. Ya, Rasul mengatakan, "Kenapa? Ada apa dengan dirimu?" Ya, saya telah menjima istriku. Ya, datang, dia telah menjima istriku dalam keadaan saya berpuasa. Ya, Rasulullah SAW kemudian memberikan ini ya agar dia menebus, membayar kafarah. Apakah kamu ya mendapatkan budak untuk kamu bebaskan? Dia bilang tidak, ya tidak ada. Dia tidak mampu. Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia bilang tidak mampu juga. Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang miskin? Dia tidak mampu juga. Bagaimana caranya ini? Ya. Ya, tidak mampu semuanya ini. Orang ini datang sudah berbuat kesalahan besar. Ya, menjima istrinya dalam keadaan dia tidak mampu berkafar satu pun. Tidak bisa bebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak bisa juga memberi makan 60 orang miskin. Bagaimana caranya ini? Nah. Ya, tiba-tiba Nabi SAW membawa satu ya, tempat ya, tamar yang berisi tamar. Nah, kemudian berkata kepada orang tersebut, Rasul mengatakan, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya tadi itu? Rasul bertanya, kata orang ini, "Ana, saya." Nah, orang itu, Rasul mengatakan kepadanya, "Khudh hadha, ambil ini." Ya, fatasaddaqa bihi, kemudian kamu bersedekah dengannya. Kata orang ini, faqala ar-rajul, "A'la afqar." Nah, "A'la afqaru minni?" Tidak ada orang yang lebih fakir dari saya ini. Saya orang yang paling miskin di kampungku ini. Ya Rasulullah. Sudah orang paling miskin ya, menjima istrinya. Nah, Rasulullah SAW suruh bersedekah. Nah. Ini orang yang paling miskin, a'la afqar. Ya. Saya ini orang yang paling miskin. Tidak ada lagi orang yang paling miskin dariku sana. Ya, dari saya. Nah, ya Rasulullah SAW tertawa ya. Fadhahikan Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan fadhahikan Nabi, Rasulullah SAW tertawa. Ya. Nah, sampai terlihat ya. Nah, gigi apa? Nah, gigi beliau iya. Nah, jadi beliau pun tertawa. Ya, lucu mendengarkan kisah orang ini. Nah, orang ini sudah terjatuh dalam perbuatan dosa, menjima istrinya siang hari, disuruh berkafarah tidak ada yang bisa. Disuruh bersedekah. Ya, ternyata sedekah itu untuk dirinya juga. Nah. Tayyib. La ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, ya beri makan keluargamu. Ya. Di Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada orang ini, sudah kalau begitu ya, berikan kepada keluargamu. Nah. Ya. La ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW itu kalau tertawa paling tidak, ya bukan kayak tertawanya kita, wah ha ha ha ha, ini terbahak-bahak. Sebagian orang tertawa keberlebihan. Rasulullah SAW tertawa hanya kelihatan gigi taringnya saja, ya gigi taringnya Rasulullah SAW yang terlihat. Sampai ketika tertawa gigi taring, gigi taring kan begini, begini gigi taring ya, ya, ya jadi tidak terlalu terbahak-bahak sekali, bukan ha ha ha misalnya kan, nah, berlebihan ini. Ya biasa saja ketawa. Nah, tertawa yang secukupnya. Jangan ikuti kebiasaan orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, itu tidak baik itu. Ya. Tawanya ngeri ya. Nah, jangan. Nasallahu alaihi wa sallam. La ilaha illallah. Baik, adapun yang lainnya. Ya, adapun yang lainnya, jadi tiga saja yang disepakati para ulama. Sisanya ya, muntah dengan sengaja, berbekam, ya, keluar darah, ya, keluarnya, naam, di sini disebutkan, ya, keluarnya darah haid dan nifas, naam. Yang disepakati tadi, tiga itu ya, apa, dua tadi. Kalau keluarnya darah haid dan nifas ya sudah sepakat juga ya. Mestilah. Ya, orang yang ini batal puasanya kan? Kalau sudah kena haid dan nifas, kalau dia lihat ya, seorang wanita melihat famata ra'at al-mar'atu damal haid, jika wanita melihat darah haid atau nifas maka wajib langsung dia berbuka. Ya. Naam. Wajib atasnya untuk mengqadanya di hari-hari yang lain. Baik. Jadi itu ya, muntah dengan sengaja. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Yang rajih tidak membatalkan puasa. Nah, itu ada di sana perselisihan yang panjang ya. Namun kita sebutkan ringkasannya aja ya. Nah, walaupun ada yang mengatakan ya, membatalkan puasa. Nah, hijama juga demikian. Ya, juga yang rajih tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, walaupun di sana ada perselisihan, ingat, ada perselisihan yang mengatakan ya terkait dengan hadis aftar al-hajim wal mahjum, iya. Hadis ini ya yang dibawakan oleh mereka, nah telah berbuka orang yang berbekam dan yang dibekam. Nah. Namun di sana ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan ini. Baik. Di antara yang disebutkan pula, ya, di antara pembatal-pembatal puasa yang kita sebutkan tadi, keluarnya darah, haid dan nifas, niat untuk berbuka, ya, niat berbuka dia. Dia berniat untuk berbuka sebelum waktu berbuka. Nah. Ya, tentunya ini tidak membatalkan puasa, cuma niat. Ya, nanti tapi belum ada yang masuk makanan dan minuman ke dalam. Nah, ke dalam tenggorokannya. Nah, ini diantara hal-hal yang juga perselisihkan. Ar-riddah, murtad. Nah, murtad dari Islam. Kemudian yang berikutnya, terakhir ya. Bab yang ketiga, mustahabbat as-siyam wa makruhatuhu. Nah, perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa dan perkara-perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Nah, mustahabbat as-siyam. Permasalahan yang pertama tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Di antara hal yang disebutkan, yang pertama adalah 6. Makan sahur. Kemudian yang kedua, ta'khirus sahur atau suhur, mengakhirkan makan sahur. Jadi berpuasa hendaknya kita makan sahur. Makan sahur itu 6. Fa'inna fis sahur barakah, karena pada sahur tersebut ada keberkahan. Tasahharu, kata Rasulullah SAW. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk makan sahurlah kalian. Ya, karena pada makan sahur itu ada barokah. Nah, ini menyelisih orang-orang terdahulu. Ya, umat yang terdahulu mereka berpuasa tanpa makan sahur. Nah. Baik. Ini kekhususan ya. Nah, umat ini. Kemudian hendaknya mengakhirkan waktu makan sahur. Hadis Zaid bin Thabit diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Nah, juga menyegerakan berbuka puasa. Ini hal-hal yang disunahkan ini boleh dicatat. Nah, menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan kurma basah. Kalau tidak dapat, kurma kering. Nah, ini diantara hal yang disunahkan. Berbuka dengan kurma basah, rutab. Kalau tidak dapat, dengan tamar. Ya, al-iftar ala rutabat. Fa'illam yajid fatamarat. Berbuka dengan, ya, berbuka puasa dengan apa? Kurma basah. Kalau dapat rutab itu lebih bagus. Nah, kalau tidak mendapati kurma basah, kurma kering, tamar. Jadi yang biasa kita dapat ini tamar. Bahasa Arabnya tamar, kurma kering. Ya, kalau tidak dapat ya kurma basah, kurma kering ya sudah. Maka dengan seteguk air. Ya. Air ya. Jadi kalau di sana ada kurma dengan air, mana dia dahulukan? Ya, kurma dulu. Itu sunnahnya. Ya, jadi yang didahulukan kurma baru airnya. Jangan air dulu baru kurma. Ya, jadi kalau ada kurma, maka kurma dulu. Nah, baru air. Doanya dibaca setelah makan ya, setelah minum ya. Jangan doanya sebelum berbuka. Nah, doa berbuka apa? Hah? Apa doa berbuka? Lupa ini. Hah? ذهب الظمع وبتلت العروق وذبت وذهبت ها ونعم وثبت الاجر. Jangan salah-salah nam ya. طيب وثبت الاجر ان شاء الله. طيب طيب. Jadi kita berdoanya setelah apa? Setelah makan. Terus kalau makan apa Ustaz? Bismillah dulu. Bismillah setelah selesai kan. Nah, baru kerongkongan kita basah kan. Dengan apa? Dengan air dan seterusnya. Nah. Ya telah hilang dahaga dan telah basah kerongkongan ya. Dan telah tetap ajr, pahala dari Allah insyaallah taala. Iya. Ya, dhahaba adh-dhama'u wa batalat al-'uruq. وثبت الأجر إن شاء الله. Naam, itu lafaz doa berbuka puasa. Ini dihafalkan ya. Naam, biasakan. Tayib. Ah, ini dia. Ada lupa ini. Yang kelima, doa ketika berbuka puasa. Disebutkan ini yang kelima ternyata. Doa ketika berbuka puasa. Dan berdoa di tengah ya. Jadi ada syariat, perhatikan. Jangan ada yang bicara dulu ini. Masih ta'lim ini. Jangan buat majelis di majelis yang lain. Nah, tidak boleh. Laisa minal adab dalam majelis. Nah, kita belum menutup majelis ini. Baik. Berdoa ketika berbuka puasa. Dan di sana dianjurkan pula untuk berdoa. Nam fi athna'is siyam. Ketika nam sedang berpuasa. Jadi menjelang berbuka kita banyak berdoa. Ya, doa apa saja yang kita ingin minta kepada Allah. Ya. Nah, jadi hendaknya kita banyak berdoa ketika puasa. Ya, sebelum menjelang berbuka juga, berdoa sebelum ya, berbuka. Jadi bukan doa berbuka puasanya, bukan. Doa-doa yang kita inginkan, apa saja yang ingin kita minta kepada Allah. Nah. Jadi ada tiga ya. Orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. As-sa'im hatta yuftir. As-sa'imu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah. Wal-imamul adil wal-madlum. Imam yang adil dan orang yang terzalimi. Ini di antara tiga orang yang tidak akan ditolak doanya. Orang yang dizalimi, imam yang adil, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis yang kita sebutkan tadi, tiga orang yang nah, tidak akan ditolak doa mereka. Yang berikutnya adalah yang disunahkan ketika berpuasa adalah al-ikthar minas sadaqah, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, memperbanyak, nah, memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kepada orang yang berpuasa. Ya, memberi buka puasa. Ya. Nah, ya, ada hal yang perlu kita perbaiki. Kalau kita ingin memberikan buka puasa kepada seseorang, ingin mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, nah, maka berikan makanan berat, bukan kue. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan pahala yang sempurna seperti pahala orang yang berpuasa, bukan dengan kue saja, tidak cukup. Jadi kue itu makanan pembuka. Nah, setelah itu undang ke rumah. Ya, kalau dapat 3 orang, ya 3 seperti dapat pahalanya sempurna. Ya, 3 orang. Jadi kasih makanan yang mengenyangkan, makanan berat. Jangan kue, tidak cukup kue itu. Nah, jadi paham ya? Nah. Kemudian yang berikutnya, yang disunahkan di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah al-ijtihad fi salatil lail. Bersungguh-sungguh di dalam menegakkan salatul lail. Ya, salat di malam hari itu salat tarawih. Nah. Yang berikutnya adalah yang disunahkan ketika puasa di bulan Ramadan adalah umrah. Yani umrah di bulan Ramadan, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Kata Rasulullah SAW, berumrah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Nah, semangat makanya. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kami berangkat umrah selalu bulan Ramadan karena pas liburan pelajaran di bulan Syaban. Jadi bisa umrah di bulan Ramadan, alhamdulillah. Nah, untuk mendapatkan keutamaan hadis ini, umratun, kata Rasulullah SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala haji. Nah, luar biasa ya, pahalanya besar. Makanya jamaah umroh di bulan Ramadan lebih banyak seperti orang haji. Ya, seperti orang haji itu kalau Ramadan. Masya Allah, tidak tahu manusia datang dari mana. Ya, Allah alam Ramadan tahun ini bagaimana keadaannya karena masih dalam keadaan COVID. Baik. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya yang disunahkan, kalau ada orang yang mengganggu kita, maka hendaknya kita mengucapkan inni shaim. Jika ada yang hendak mengganggu kita, nah, memancing kemarahan kita, maka hendaknya kita mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Jangan dikasih marah. Ya, jangan dipancing, enggak boleh. Nah, ya. Inni shaim. Diam saja. Saya sedang berpuasa. Baik. Kemudian di antara perkara yang dimakruhkan, makruhat afsiyam, perkara-perkara yang dimakruhkan, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa, yang pertama adalah berlebih-lebihan ketika madmadah wal istinsyak, ketika mengeluarkan, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, berlebih-lebihan. Faham yang berlebih-lebihan ya? Mubalaghah, sampai kadang bisa masuk ke kerongkongan. Nah, ketika madmadah wal istinsyak, tahu madmadah ya? Memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Nah, ketika memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut dan hidung, ya. Nah, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kan itu satu kali ya. Madwala dan istinsyak. Nah, jadi sekali masuk ke dalam, yang ketika kita memasukkan air ke dalam mulut, berkumur-kumur, masuk juga ke dalam hidung. Nah, ya, berkumur-kumur, kemudian istinsyak juga, masukkan air ke dalam hidung, jadi keluarkan istinsar. Lalu dikeluarkan. Nah, ketika memasukkan air ke dalam mulut dan ke hidung, jangan berlebih-lebihan sampai biasanya ada orang itu ya masuk ke kerongkongannya. Kalau di luar bulan Ramadan boleh berlebih-lebihan, tapi kalau di bulan Ramadan ya dimakruhkan. Ya, perkara yang dibenci. Baik, yang berikutnya adalah al-qublah. Nah, ini mencium istri ini. Bagi seorang yang kemudian tergerak syahwatnya, nah, di hati. Walaupun puasa boleh mencium istri, boleh. Ya, mencium ya istrinya atau seorang istri mencium suaminya boleh. Tapi hati-hati. Ya, jangan sampai terjatuh pada sesuatu yang berlebihan. Nah, cium-cium ya, mencium tiba-tiba ya, berkelanjutan. Nah, nasallahu salamun afiyah. Jadi harus berhati-hati. Nah, walaupun boleh, tapi perkara ini mungkin karena seorang dikhawatirkan tergerak syahwatnya kan. Nah, fa nasallahu salamun afiyah. Baik. Ya, berikutnya adalah mencicipi makanan atau masakan dengan tanpa hajah. ya, mencicipi makanan dengan tanpa hajah, tanpa kebutuhan. Beda halnya dengan orang yang ya punya hajah, ya, seperti orang yang sementara memasak, ya, wanita sedang memasak, boleh dia mencicipi, tapi jangan langsung ditelan, jangan, ya, mencicipi rasa garamnya, manisnya, atau misalnya, maka tidak mengapa. Namun berhati-hati jangan sampai masuk, ya, ke kerongkongan. Nah. Juga perkara yang dimakruhkan adalah menelan lendir itu dahak. Nah, ya, menelan dahak ini perkara yang dimakruhkan, ya. Nah. Secara umum ya, berlebih-lebihan terkadang dalam dia menelan ludahnya, dia kumpul baru dia. Nah, ini perkara yang dimakruhkan ini, ya. Dia kumpul ludahnya. Setelah itu, setelah dikumpul banyak-banyak baru dia telan. Wah. Astagfirullah. Ya, dia dibuang aja. Nah. Perkara yang dibenci ini. La haula wala quwwata illa. Ini kotor, ya. Nah. Maka ini membahayakan itu bagi kesehatan. Inilah diantara beberapa hal yang mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan kita hanya sampai pada bab yang ketiga. Nah, ya, di sana ada pembahasan terkait tentang qadha. Ya, kita tidak sampai pada pembahasan tersebut. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, nah, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam memasuki bulan Ramadan. إن شاء الله تعالى آمين يا رب العالمين.